lagu ini juga spesial buat Latas semuanya. Bareng-bareng nyoba lapan kembali. Ku suram benang bulai, sumpah dari pantai Lausari disaksikan. Bisa nyanyi bareng-bareng Latas semuanya. Bareng-bareng nyoba lapa. Bye. ditambah sama Allah semakin berkah. Amin. Sudah dua lagu Mas Bam dari saya, monggo silakan dilanjut.